beruang. Roda kan berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Suka gak suka, enaknya sukain saja. Enak gak enak, enaknya enakin saja. Beruang. Jangan mikirin tanggal muda, tanggal tua. Yang penting masih bisa ngutang tetangga. Biar makan nasi perak. Dengerin nih, yeah. Ada gak ada yang penting kita tertawa. Ada gak ada yang penting kita gembira. Sekarang miskin, siapa tahu besok kaya. Sekarang oke, siapa tahu besok toke. Ada gak ada yang penting gembira. Ada gak ada yang Gara-gara

bintangmu. Lali lali, ini bintangku. Marilah kita tebak-tebakan pribadimu, pribadiku. Boleh percaya, boleh curiga. Kalau percaya kita berdosa. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di hati. Bintang Virgo, sekolah tapi masih bodoh. Bintang Scorpio, suka nonton film porno. Bintang Libra, suka lirik mbak-mbak. Bintang Sagittario, Sagittarius tuh. Salah nih. Salah tuh. Siapa sih yang nulis tuh? Pucatet dulu ya. Apa yang tuh artinya tuh? Nih, salah nih. Apaan sih? Suka makan laler hijau. Salali lali, mana bintangmu? Salali lali, ini bintangku. Marilah kita tebak-tebakan pribadimu, pribadiku. Boleh percaya, boleh curiga. Kalau percaya kita berdosa. Kalaulah ada kata yang salah, jangan simpan di hati. Bintang Taurus, pikirannya masih kolot. Bintang Leo, bila hormat suka disandung. Bintang Gemini, Akuarium, jangan pulang dulu dong nih, berlatih lagunya nih. Apaan sih? Ikan akuarium, lu ganti nih. Apaan sih? Kalau tidur suka ngiler. Eh, lu lahir mendukung aja sama kita di tangan lo. Apa yang kakinya 8? Salah. Apa dong? Salah. Apa? Salah. Itu enggak kata aku. Hati di tengah jalanan mertuaku pulang kepalanya peyang dengan muka garang mertuaku bilang hai mantuku sayang kau harus dikemplang kemplang lagi. Kemplang, kemplang lagi. Dasar mantu sialan, ngasih onta, ontanya kesurupan. Gua kemplang, malah dia bales. Aki dikatain setengah gila, padahal sih bareng seperempat. Mantu sialan, mantu mandi rokok lo. Sialan lo, mantu binatang lo. Mantu kebun binatang, jelek lo, awas lo, sial banget. Senyum padaku, kau tepuk mukamu. Aha, aha. tak sepeser duit ndak punya klingak-klinguk singkong racun sikat juga. Janji sini hutang sana, senyum sini lirik sana, cinta murah di obral seribu tiga. Soki makanan mewah, so gengsi makanan murah, kantong kempes mulut kering bau naga. Katanya sekarang lagi zamannya, katanya manusia lupa dirinya, kepintaran di otaknya sering sesatkan dirinya, keliwatan sampai jadi orang gila. Ayo cintanya nih ya di obral 1003, cinta suci 500, cinta buta 1500, cintanya doang 1500 nya buta. Kalau malam bisa melek nih ya. Ayo siapa lagi nih cinta monyet 250, cintanya doang 200, monyetnya 50. Ya siapa lagi? Doyan keju Amerika, katanya kalau singkong sorry aja, tapi kalau lagi susah sepeser duit nggak punya klingak-klinguk singkong racun sikat juga. Janji sini hutang sana, senyum sini lirik sana, cinta murah di obral 1003. Kepintaran di otaknya sering sesatkan dirinya, keliwatan sampai jadi orang gila. Sobek, sobek, dicoret-coret. Kalau cinta ya tetap

kilogram cemburu. Bila perlu campur buta, beri sedikit rayuan. Jangan lupa pakai gombal. 5 liter kasih sayang, 3 potong garam rindu. Tapi jangan sampai setengah matang. Ambil saja satu karung kesetiaan, ditambah sebungkus pengertian. Beri satu butir rasa saling percaya, lalu aduk hingga jadi rata. Panggang di kompor asmara, biar hangat-hangat mesra. Tunggu sampai malam minggu, cicipi bersama. Sedap. Selalu tetap cinta. Kalau gak didukunin, aku belum percaya. Aku takut cinta dia jadi berubah. Tolong, tolong, mas dukun apa syaratnya? Aku bersedia penuhi permintaannya. Jangankan ayam putih, kebok pun ku turuti. Yang penting aku bisa mendapatkannya. Mas dukun yang baik selalu menuruti apa saja permintaan pasiennya. Aku pun mau tanya nomor forecast berapa. Permintaannya, jangankan ayam putih, kebok pun ku turuti. Yang penting aku bisa mendapatkannya. Mas dukun yang baik selalu menuruti apa saja permintaan pasiennya. Aku pun mau tanya nomor forecast berapa. aku bisa beli mobil. Gara-gara kamu aku bisa beli rumah. Gara-gara kamu aku bisa bahagia. Gara-gara kamu bisa segala. Bisa beli mobil. Gara-gara kamu aku bisa beli rumah. Gara-gara kamu aku bisa bahagia. Gara-gara kamu bisa segala-galanya. Gara-gara kamu D artinya. Sembarang duit. Duit, duit, duit, duit, duit. Ini hanya istilah. Duit, duit, duit, duit, duit. Bukan duit recehan. Duit, duit, duit, duit, duit. Tapi duit ungkapan. Duit, duit, duit, duit, duit. Bukan duit ribu. Bukan duit jutaan. Duit, duit, duit, duit, duit. Ini duit siapa? Duit, duit, duit, duit, duit. Loh, ini duit siapa? Duit, duitan. Duit, duitan. Duit, mobil mobil istilah do karnipon. Kabel kabel kawal kawil sambungan untuk telepon. Yang yang ditelepon orangnya cantik. Sayang sayang hidungnya plastik. Makin dekat ya tambah cantik. Lama-lama kayak barang antik. Oh bundar, duniaku tetap bundar. Oh bulat, duniaku masih bulat. Oh bundar, duniaku tetap bundar. Oh bulat, duniaku masih bulat. Zaman dulu orang lugu, zamannya Siti Nurbaya. Zaman maju orang bilang kisah tentang pembangunan. Cari uang katanya gampang, uang uang juga gampang. Orang jelek banyak uang, hidung pesek bisa dimajukan. Oh bundar, duniaku tetap bundar. Oh bulat, duniaku masih bulat. Oh bundar, duniaku tetap bundar. Oh bulat, duniaku masih bulat. Istilah mobil mobil, istilah dokar nipon. Kabel kabel kawal kawil, sambungan untuk telepon. Yang ditelepon orangnya cantik, sayang sayang hidungnya plastik. Makin deket ya tambah cantik, lama-lama kayak barang antik. Oh bundar, duniaku tetap bundar. Oh bulat, duniaku masih bulat. Oh bundar, duniaku tetap bundar. Oh bulat, duniaku masih bulat. Zaman dulu orang lugu, zamannya Siti Nurbaya. Zaman maju orang bilang kisah tentang pembangunan. Cari uang katanya gampang, uang uang juga gampang. Orang jelek banyak uang, hidung pesek bisa dimajukan. Oh bundar, duniaku tetap bundar. Oh bulat, duniaku masih bulat. Oh bundar, duniaku tetap bundar. Masih bulat. Oh bulat, duniaku tetap bundar. Oh bulat, duniaku masih bulat. Wacaran itu apa sih? Sama menilai siapa dirimu. bibir saja. Kalau minta bibir, suruh cium bibir kuda. Ceng ceng ceng ding ceret ceret, ceng ceng ceng ding ceret ceret, ceng ceng ceng ding ceret ceret, ceng ceng ceng ding. Sampai ke rambut belang, asalkan tahu mana baik buruknya, jangan sampai usia muda hamilnya tua. Pacaran jangan sampai lupa darah. Nah, oh yes, bukan hiu dan bukan kecup-kecupan. Pacaran itu pakai batas batas. Nah, oh ya, baru pasrahkan. Cukup kening saja atau pipi saja. Kalau minta bibir, suruh cium bibir kuda. Cukup kening saja atau pipi saja. Kalau minta bibir, suruh cium kaki kuda. Ada apa, Mae, gerangan di siang bolong? Orang pasar ramai sekali. Ada satu orang kena kecopetan, dompet hilang. Gak taunya isinya cuma recehan. Ada apa Mae di waktu bulan puasa? Jemuran melayang miliknya Umar Kaprawi. Satu di antaranya kambing Pak Haji rame-rame. Begitu sih dimane udah biasa. Memang susah mencari uang tanpa dasar iman yang kuat. Banyak orang yang frustasi, apalagi godaan di sana sini. Ngajaknya selalu yang bukan-bukan, itu yang keterlaluan. Rame-rame, sumpah mampus ya itu sudah biasa. Ada apa Mae di malam bulan puasa? Katanya sahur kok siang makan pepaya. Mendingan saja ngaku enggak puasa daripada ela-elo-ela-e menambah dosa. Memang susah mencari uang tanpa dasar iman yang kuat. Banyak orang yang frustasi, apalagi godaan di sana sini. Ngajaknya selalu yang bukan-bukan, itu yang keterlaluan. Ada apa Mae menjelang hari lebaran? Biasanya dapat tunjangan di hari raya. Sandang pangan juga pada naik, ya kan? Bingung-bingung, mendingan gue beli barang obralan. Bingung loh, pegangan. Terburu-buru, oi, berjentot pintu. gampang saja. Yang penting lewat KUA. Bila ingin hidup bahagia, tunggu berdua anak saja. Asoy si asoy oy, pengantin baru. Ngarep pintamu oy, kurang buru-buru. Cinta, tapi jangan tergesa-gesa. Bila ingin hidup bahagia, cukup berdua anak saja. Asoy si asoy oy, pengantin baru. Pandang-pandangan oy, kok malu-malu. Asoy si asoy oy, pengantin baru. Pandang-pandangan oy, kok salah tingkah. Si asoy oy, pengantin baru. Terburu-buru oy, kejedot pintu. Asoy si asoy oy, pengantin baru. Ngarep pintamu oy, pulang buru-buru. Asoy si asoy oy, pengantin baru. Pergaulan lebih dominan jadi panutan. Melihat guru aku menggerutu, setiap PR jarang ku sentuh. Mata pelajaran yang diajarkan masuk kiri keluar kanan. Bahasa Inggris aku meringis, matematika aku tak bisa, sejarah bikin aku alergi, biologi aku gerogi. Fisika itu paling ku benci, menyontek itu soal biasa, tapi menggambar orkes dan nyanyi aku hobi. Tolonglah aku Dewi Fortuna agar lulus dari SMA. Aku pasrah bila akhirnya si penaru aku kalah. Melihat guru aku menggerutu, setiap PR jarang ku sentuh. Mata pelajaran yang diajarkan masuk kiri keluar kanan. Bahasa

kerja sana sini, jadi mandor belum pasti, kalau kulit langsung jadi. Sementara jadi kulit gak apa-apa. Yaga, yaga, yaga, yaga. Siapa tahu esok lusa jadi direktur. Sudah kerja tanggal muda, tanggal tua ya sama saja. Tanggal muda bayar utang, tanggal tua ngutang lagi. Gali lubang, tutup lubang, itu biasa. Ya ga, ya ga. Asal jangan gali lubang nyebur sendiri. Doa doa doa, aku sudah merasa tak tahan. cintaan jadi recehan. Doa doa doa, dia akan menggigit bibirku. Doa doa doa, permainan apa namanya itu? Inikah cinta sambil usaha penuh rayuan dan gombal-gombalan berpura-pura monoton? Rayu-rayu diriku, membawa tangan ke dalam saku. Kau katakan sayang, kau katakan rindu. Tangis buayamu merdu merayu. Sudah merasa tak tahan, aku diberdaya. Uang jutaan jadi recehan. Doa doa doa, dia akan menggigit bibirku. Doa doa doa, permainan apa namanya itu? Sudah merasa tak tahan, aku diperdaya. Uang jutaan jadi recehan. Doa doa doa, dia akan menggigit bibirku. Doa doa doa, permainan apa namanya itu? Doa doa doa, aku sudah. Bilang Jakarta gampang cari uang, nenek bilang gali lubang tutup lubang, saya bilang bisa kaya karena ngutang. Banyak orang bunuh diri karena utang. Jangan heran lihat anak zaman sekarang, masih muda rambutnya sudah ubanan. Yang tak perjaka dan yang tidak perawan, cari kerjaan dengan sekilo lamaran. Tak kusangka dan tak kuduga, sebis kota copet semua. Pet pet pet pet pet pet pet, di bis kota banyak copet. Pot pot pot pot pot pot pot, pot. Kalau bokek kantong dicopot. Ling ling ling ling ling ling ling ling, jangan pade jadi maling. Tung tung tung tung tung tung tung tung, kalau ketangkep dipentung. Copet, copet, copet. anak zaman sekarang. Masih muda, rambutnya sudah ubanan. Yang tak berjaka dan yang tidak berawan. Cari kerjaan dengan sekilo lamaran. Tak kusangka dan tak kuduga, sebis kota copet semua. Di kota banyak copet. Pot pot pot pot pot pot pot pot. Kalau bokek kantong dicopot. Ling ling ling ling ling ling ling ling. Jangan pade jadi maling. Tung tung tung tung tung tung tung tung. Kalau ketangkep dipentung. Bis kota banyak copet. Pot pot pot pot pot pot pot pot. Kalau bokek kantong dicopot. Ling ling ling ling ling ling ling ling. Jangan pada jadi maling. Tung tung tung tung tung tung tung tung. Kalau ketangkep dipentung. Bertiga sungguh aneh-aneh tapi nyata. Remaja-remajanya pun pandai mengaji. Di dalam kamus bercinta semuanya memakai istilah yang tak didapat dari guru karatemu. Rolex Ciledug cinta lewat dukun. Romantis rokok makan gratis. Ebony di zaman purba kala orangnya masih mirip gorila. Tempatnya dalam hutan rimba belantara. Orang-orang di sana pilih jodoh seenaknya aja. Yang paling cantik pasti jadi santapannya. Om Iler orkes pola irama tele. PMR Basuki beli susu merah sendiri. Jackie kalau ngecek sampai di zaman purba kala orangnya